puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah Jalla wa'ala atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan atau membuka suatu sarana untuk menuntut ilmu agama, niscaya Allah Jalla wa'ala akan mudahkan baginya dengannya jalan menuju syurga. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyakum wa barakafikum. InsyaAllah ta'ala mulai sore hari ini dan seterusnya setiap hari Jumat ba'dal asr, sama-sama kita akan mengkaji sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sirah habibina wa syafi'ina wa khalilina khatamun nabiyyin sayyidi waladi Adam alaihi salatu wassalam, yang insyaallah ta'ala akan kita bacakan dari kitab Kunuzus Sirah, dari kitab Kunuzus Sirah yang ditulis oleh Dr. Uthman bin Muhammad Al-Khamis hafizahullah ta'ala. Baik, sebelum kita masuk kepada pembahasan kitab, ada baiknya saya sebutkan beberapa faedah pelajaran penting atau indah dari mengetahui atau mempelajari surah sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menyebutkan beberapa pelajaran indah dari pengetahuan kita terkait sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Quranul Karim dengan pemahaman yang benar. Kenapa demikian? Karena Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala mufarraqa, berangsur-angsur. Dan sebagian ayat Al-Quranul Karim itu turun dikarenakan suatu sebab, kejadian, pertanyaan yang terjadi di masa Nabi SAW. Sementara memahami sebab atau asbab nuzul ayat, ini salah satu sumber pemahaman yang benar terhadap ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ini yang pertama. Pelajaran kedua dari pelajaran indah yang dapat dipetik oleh seorang muslim atau muslimah dari pengetahuan dia terkait sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah fahmul hadis fahman sahihan, akan memperoleh pemahaman yang benar terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga memiliki sebab, sebagaimana ayat Al-Quranul Karim memiliki sebab nuzul. Pada ayat, pada hadis disebut dengan asbabul wurud. Terkadang sebuah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan dikarenakan suatu sebab, kejadian, pertanyaan atau yang lainnya. Dan memahami asbabul wurud hadis ini salah satu sumber pemahaman yang benar terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran ketiga dari pelajaran indah yang dapat dipetik oleh seorang muslim atau muslimah dari pembelajaran sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya adalah al-iqtida'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia akan memperoleh sebuah pelajaran yang amat indah, sebuah pelajaran yang itu merupakan cita-cita terbesar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar mencintai beliau, yaitu dapat meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan dia mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mengetahui bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama anggota keluarganya, anak istri, cucu, kerabat, para sahabatnya yang terdekat dengan beliau, dan para sahabatnya secara umum. Juga sikap beliau terhadap kaum musyrikin yang membenci, memusuhi, menciptakan makar ataupun yang tidak terhadap beliau. Demikian pula sikap beliau terhadap Yahudi dan Nasara. Secara umum sikap beliau terhadap orang kafir, baik kafir harbi, kafir mu'ahad, kafir zimmi, ataukah kafir musta'min. Juga dengan dia mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih di faedah al-iqtida' bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan melihat bagaimana praktiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah kepada Allah jalla wa ala. Nah, pelajaran lainnya dari pelajaran indah yang dapat dipetik oleh seorang muslim dan muslimah dari pembelajaran sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah akan memberikan kehidupan untuk hatinya. Dengan makna lain, akan hatinya itu akan tergugah, akan terhibur, akan termotivasi, dan akan semangat di dalam menuntut ilmu agama, mengamalkannya, mendakwahkannya, dan bersabar di atas gangguan-gangguan yang ada di jalan tersebut, sebagaimana yang telah dipraktekkan atau direalisasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama beliau menjadi Rasul Allah jalla wa ala 23 tahun. Nah, oleh karenanya sebagian ulama salaf dahulu menyatakan siratus salaf jundun min junudillah yuqayyidullah biha qulubal ibad. Sesungguhnya sirah mereka para salaf, orang-orang yang terdahulu, dan tokoh as-salaf adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan bala tentara Allah jalla wa ala yang dengannya Allah akan mengugah hati para hambanya. Tidaklah seorang yang sedang galau, gelisah, sedih karena suatu musibah yang sedang menimpanya, baik pada diri, keluarga, atau harta serta kehormatannya, kemudian dia membaca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya selama beliau menjadi nabi dan rasul 23 tahun, melainkan ia akan terhibur, ia akan termotivasi untuk kembali melangkah atau mengangkat langkahnya ke jalan Allah jalla wa ala sampai bertemu dengannya. Melainkan ia akan terhibur dengan membaca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melainkan dia akan merasakan musibah yang selama ini dia anggap sebagai musibah yang telah memecahkan kepala dan menghancurkan hati, dengan dia mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dia akan merasakan musibah tersebut rupanya dalam musibah yang amat kecil, musibah yang amat ringan, yang tak layak dia berada di dalam keterpurukan terhadap agama dan dunianya karenanya. Nah, itu akan didapatkan dan akan dirasakan atau dipetik oleh seorang muslim dan muslimah dari mempelajari sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran lain yang kata para ulama adalah untuk memperkuat cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Karena dengan kita mempelajari sirah beliau bersama para sahabatnya selama beliau menjadi nabi dan rasul Allah jalla wa ala 23 tahun, maka akan semakin bertambah cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Oleh karenanya para ulama menyatakan, di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa mempelajari sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bukti cinta seorang muslim kepada beliau. Karena bagaimana mungkin seorang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sementara ia tidak mempelajari sirah beliau, tidak mempelajari tentang nasab beliau, tidak mempelajari pengorbanan beliau dalam berdakwah selama 23 tahun. Cinta apa yang dia berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara dia enggan mempelajari perjalanan hidup beliau selama menjadi Nabi dan Rasul Allah Jalla wa'ala 23 tahun. Tetapi di sisi lain, dia memiliki semangat mempelajari biografi manusia-manusia yang mereka tidaklah sama kemuliaan yang dengan Nabi SAW. Andai kata mereka mulia. Nah, apalagi mereka orang-orang yang semangat mempelajari biografi orang-orang yang sama sekali tidak ada manfaat sedikit pun dia mempelajari sirah mereka. Biografi orang-orang, tokoh-tokoh dari kalangan orang-orang kafir, tokoh-tokoh filsafat, tokoh public figure ya di dunia entertainment, bahkan sebagian orang ya memahami dan menghafal perjalanan hidup seorang aktor, seorang artis ya, istri pertamanya, istri keduanya, berapa anaknya, di mana saja anaknya sekolah, bagaimana karir anak-anaknya, bagaimana penghasilannya, bisnisnya dan seterusnya. Namun dia tidak mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh ini sesuatu yang menyedihkan dan menunjukkan lemahnya atau palsunya cinta seseorang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga merupakan teguran untuk sebagian kita yang semangat membaca sirah ya, sebagian orang yang ditokohkan dalam suatu perkara atau orang-orang yang dianggap mereka memiliki leadership dalam memimpin negara ya, memimpin pasukan, memimpin bisnis, dunia bisnis, atau mempelajari tokoh biografi tokoh-tokoh filsafat Yunani ya. Kemudian juga artis-artis yang mereka dikatakan sebagai public figure ya. Sementara dia tidak memiliki semangat seperti itu untuk mempelajari sunnah sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ini hal yang menyedihkan jika terjadi pada seorang muslim. Ya akhi, leadership apa yang engkau inginkan dari orang-orang yang mereka tidak berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan andai kata mereka berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka demi Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik suri teladan kita, kemudian para sahabatnya. Anda ingin mempelajari bagaimana karisma leadership yang mestinya ada pada diri seorang pemimpin yang memimpin negara, demi Allah, sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik, sebaik-baik pelajaran buat kita. Kemudian sirah para khulafa ar-rasyidun setelah beliau adalah sebaik-baik pelajaran buat kita, sebaik-baik ilmu untuk kita di dalam memimpin negara ataukah yang lainnya. Adakah manusia yang lebih bagus, yang lebih sempurna di dalam memimpin negara daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian para sahabatnya? Demi Allah, tidak. Ya, untuk umat Islam ini. Maka aneh jika seorang muslim semangat membaca, bahkan sebagian mereka saya ketahui mengambil jurusan sirah sejarah, dia dalam sebulan bisa menyelesaikan bacaan beberapa buku yang cukup tebal. Tetapi dia tidak memiliki waktu yang seperti itu, apalagi lebih dari itu, untuk mempelajari sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sementara sumber agama kita adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang selalu kita mengaku cinta kepadanya. Dari sisi lain, sirah yang datang atau sejarah yang datang setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik sirah sejarah Islami maupun sejarah yang tidak Islami, itu banyak riwayat-riwayat yang tidak sahih tentangnya. Ya. Karena perhatian para ulama terhadap sirah atau sejarah setelah Nabi SAW itu tidak seperti semangat dan ketatnya mereka terhadap sirahnya Rasulullah SAW. Oleh karenanya, dulu guru kami Syekhuna Abdurrahman Al-Adini rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa pelajaran sejarah tarikh adalah pelajaran yang sangat membutuhkan kepada tahqiq. Sangat butuh untuk ditahqiq riwayat-riwayat tentangnya. Ya. Tapi kalau sirahnya Nabi SAW bersama para sahabatnya, ya, riwayat-riwayat yang menerangkan kepada kita tentang sirah mereka amat banyak yang sahih. Sekalipun ada riwayat-riwayat yang dhaif, ya, riwayat-riwayat yang maudhu. Tetapi sirah, riwayat-riwayat yang menerangkan kepada kita sirah Nabi SAW dan para sahabatnya yang sempurna dan mencukupkan untuk umat ini, itu telah datang dengan riwayat-riwayat yang sahih, ya. Dan sirah mereka sebaik-baik sirah. Adapun kalau kita mempelajari sirah setelah mereka, sekalipun mereka orang-orang yang ditokoh dengan Islam, andai kata mereka benar-benar berjalan di atas jalannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya, baik dari kalangan para ulama maupun dari kalangan para raja, maka yang pertama kita katakan sirah mereka tidaklah lebih baik daripada sirahnya Nabi SAW dan para sahabatnya. Yang kedua, perbuatan selain perbuatan Nabi SAW tidak ada yang bisa dijadikan sebagai sumber hukum dalam Islam ini. Andai kata kita tahu bahwa Raja Fulan, ya, Khalifah Fulan, dia melakukan suatu perbuatan yang masyhur dalam Islam, dengan perbuatan dia tersebut terjadi terbuka pintu kebaikan ini dan tertutup pintu kejelekan itu, maka sungguh perbuatan ia tersebut bukanlah sebagai hujjah dalam Islam, bukan sebagai landasan hukum untuk Islam, untuk kaum muslimin. Berbeda dengan perbuatan Nabi SAW. Apabila dengan kita mempelajari sirah beliau, kita mengetahui beliau melakukan sesuatu, ya, ketika awal dakwahnya, di pertengahan dakwahnya, di akhir dakwahnya, ketika terhadap terkait dengan kaum musyrikin, Yahudi, Nasara, Majusi, kaum muslimin, atau anggota keluarganya, itu semuanya menjadi dasar hukum dalam Islam. Nah, jelas ya? Ya. Karena sebagian orang, kita melihat sebagai contoh misalkan, Masya Allah sangat banyak yang semangat mendengar cerita atau sirah Muhammad Al-Fatih, bagaimana dia menaklukkan Konstantinia, ya, yang disebut dengan dibaca dengan bahasa Latin apa, Konstantinopel. Sangat banyak yang bacanya, dan seakan-akan yang menghafal dan mengetahui sebagian sirahnya itu adalah seorang ahli sejarah yang perlu diberikan apresiasi. Maka kita katakan yang pertama, tiada salahnya kita menyalahkan dan kita tidak mengaibkan orang yang mempelajari sirah Muhammad Al-Fatih, karena beliau seorang muslim dan raja yang saleh. Akan tetapi, sungguh hal yang menyedihkan dan keliru dan bentuk kekurangan cintanya seorang muslim kepada Nabi SAW apabila semangat dia membaca sirah selain Nabi SAW itu melebihi semangatnya dia mempelajari sirahnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Yang kedua, tokoh-tokoh seperti itu, andai kata sekalipun mereka tokoh kaum muslimin, tetapi mereka bukan sebagai landasan dalam agama ini. Ucapan, perbuatan, sikap mereka tidak bisa dijadikan sebagai landasan dalam beragama. Berbeda dengan sirahnya Nabi SAW. Sirahnya Nabi bisa menjadi merupakan landasan agama kaum muslimin, ya. Itu pun riwayat-riwayat tentang tokoh-tokoh Islam tersebut pun perlu dikaji sanadnya, ya. Yang kebanyakan ya tidak dikaji oleh para ulama tentang sanadnya. Misalkan Muhammad Al-Fatih suatu ketika melakukan ini dan itu, oke, disebutkan dalam kitab, apa sanadnya? Apakah sanad, ya, cerita tersebut dijamin keabsahannya, sudah dijelaskan oleh ulama hadis tentang keabsahan sanadnya ataukah tidak? Berbeda dengan sirahnya Nabi SAW, telah diterangkan oleh para ulama akan keabsahan sanadnya, atau kalau ada yang dhaif mereka terangkan sanadnya dhaif, karena dalam ini ada dalam sanadnya ada rawi fulan dan fulan, dan sirah-sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ditulis oleh para ulama yang terkemuka di dalam Islam semenjak dahulu sampai hari ini. Ulama-ulama yang dikenal tentang ilmu hadis mereka, dikenal kejujuran mereka di dalam ilmu agama ini. Ya. Baik. Ini beberapa pelajaran indah dan penting yang akan dipetik oleh seorang muslim dan muslimah dari pembelajarannya sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah taala sirah ini kita kaji setiap hari Jumat ba'da asar. Ya. Sebenarnya ini adalah pelajaran atau bacaan ringan antara saya dan akhuna Ustaz Farhan, akan tapi saya melihat untuk dibacakan secara online agar teman-teman dari ikhwanil kiram wa akhwatil karimat yang saya cintai dan saya muliakan rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum dapat memetik pelajaran-pelajaran indah dari kitab ini. Barakallahu fikum. Baik. Mungkin karena waktu kita yang terbatas pada kajian setiap sore hari Jumat, karena saya pada maghribnya juga ada kajian al-usul min usul, maka kita tidak akan panjang lebar membicarakan sirahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan kita mencukupkan dengan apa yang telah diuraikan oleh penulis dalam kitab beliau ini, Kunuzus Sirah. Kecuali ada beberapa faedah yang saya lihat penting dan harus disebutkan, maka insyaallah taala dengan kemudahan dari Allah Jalla wa Ala akan saya sebutkan ya secara ringkas. Baik, kita akan masuk ke fasal yang pertama awal kitab dengan judul Ma Qabla Bi'tsatihi sallallahu alaihi wasallam. Hal-hal yang berkaitan atau yang terjadi atau sirah sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diangkatnya beliau sebagai nabi dan rasulnya Allah jalla wa ala. Ada beberapa hal yang akan beliau bahas di sini. Yang pertama terkait nama dan nasab. Kemudian kejadian-kejadian besar sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Baik. Fadhal akhi Al-Ustaz Farhan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullahu taala al-fasl al-awwal ما قبل بعثته صلى الله عليه وسلم اسمه ونسبه هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر وفهر هذا هو قريش فكل قرشي فهري وهو صلى الله عليه وسلم مضري أي يرجع نسبه إلى مضر ثم إلى عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم قال وجد النبي صلى الله عليه وسلم الخامس عبد مناف وكان على المشهور له أربعة من الولد وهم هاشم والمطلب وعبد الشمس ونوفل فرسولنا صلى الله عليه وسلم يرجع نسبه إلى هاشم وهاشم هذا اسمه عمر ولقب بهاشم لأنه كان يهشم الخبز أي يكسره ويقطعه ويقدمه للحجاج وهو أول من أطعم الثريد للحجاج والثريد هو الخبز مع اللحم وهو كذلك أول من سن الرحلتين لقريش رحلة الشتاء ورحلة الصيف قال الشاعر عمر الذي هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف سنت إليه الرحلتان كلاهما سفر الشتاء ورحلة الأصياف. Di sini penulis rahimahullahu taala wa hafizah menerangkan kepada kita nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan beliau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abd Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin. Ya. Beliau sebutkan sampai Fihrin. Kemudian beliau menyatakan kenapa beliau tidak menyebutkan lebih dari ini? Ya, mungkin yang pertama karena beliau sedang di penjelasan sirah yang ringkas. Yang kedua, karena inti beliau ingin menerang intinya dari penjelasan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah asal muasal Quraisy dan Fihrin adalah asal muasal Quraisy. Nah, oleh karenanya setelah itu beliau katakan wa Fihr hadza huwa Quraisy. Induknya Quraisy adalah ini. Fa kullu Quraisy Fihri wa huwa sallallahu alaihi wasallam mudari ay yarji'u nasabu ila mudar Naam, thumma ila Adnan min waladi Ismail alaihi salam. Baik, perlu diketahui bahwa nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam riwayat-riwayat yang sahih itu hanya sampai kepada Adnan. Naam, sampai ke Adnan. Baik, berikut ini saya bacakan dari awalnya. Dari Al-Imam Az-Zahbi rahimahullahu ta'ala dalam Syiar Al-Alam An-Nubala, jilid pertama, halaman 141 hingga 145. Kata Al-Imam Az-Zahbi rahimahullahu ta'ala, Muhammad, ini teman-teman, ditulis ya, nasab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, insyaAllah ta'ala, minggu depan distorkan dengan hafalan. Yang bisa menyetorkannya, insyaAllah akan dapat hadiah, insyaAllah. Ya, insyaAllah yang bisa menghafal nasab Nabi SAW akan mendapatkan hadiah. Baik, saya detik ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, ya, bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin bin Malik bin Nadhar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Riwayat-riwayat yang sahih dan menerangkan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya sampai ke sini ya, sampai ini ya. Saya ulangi ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin bin Malik bin Nawar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Hanya sampai ini nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih secara riwayat. Kata Imam Az-Zahabi, wa Adnan min waladi Ismail ibn Ibrahim alaihi salam. Wa nabiyuna bi ijma'il muslimin, dan Adnan merupakan dari anaknya Ismail alaihissalam, dan maksudnya anak keturunan beliau. Ini adalah nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah disepakati oleh para ulama. Walakin ikhtalafu fima Adnan wa baina fima baina Adnan wa baina Ismail min al-aba. Kemudian para ulama khilaf, ulama sejarah khilaf di antara mereka terkait ada berapa orang lagi dari Adnan sampai ke Nabi Ismail alaihi salam. Berapa bin lagi? Ada berapa orang lagi? Ada yang berpendapat 9 orang lagi. Ya, dari Adnan sampai ke Ismail ada 7 bapak lagi, 7 nasab lagi. 9 ya, 9, ada pula yang berpendapat 7 orang. Baik, jelas? Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari jilid ke-6 halaman 569, beliau menyebutkan sebuah riwayat dari yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dengan sanad yang jayyid dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan istaqama nasabun nasi ila Ma'ad bin Adnan. Nasab mereka Quraisy yang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya sampai ke Adnan secara pasti. Juga dikatakan oleh Al-Imam Ibn Hibban bagaimana yang dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah wa Akhbarul Khulafa, beliau menyatakan nisbatul Rasul sallallahu alaihi wasallam tashih ila Adnan wa ma wara'a Adnan falaysa 'indi fihi syai'un sahihun a'tamidu 'alaih. Nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih itu hanya sampai ke Adnan. Adapun dari Adnan ke Ismail alaihi salam, maka tidak ada satupun riwayat yang sahih yang bisa dijadikan sebagai pegangan. Jelas jemaah? Berarti secara riwayat, secara sanad, nasab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang sahih itu hanya sampai ke Adnan. Dari Adnan ke Ismail alaihi salam masih ada 9 lagi sebagaimana yang disebutkan oleh al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Baik. Apa perlu saya ulangi lagi nasab beliau? Nah, teman-teman. Perlu? Tidak perlu, Ustaz. Tidak perlu. Diulang lagi sekali, Ustaz. Saya ulangi lagi sekali ya. Siapa ini yang minta? Abdullah. Masya Allah. Dari mana? Makassar, Ustaz. Makassar. Baik, saya ulangi insya Allah minggu depan di store ya. Tapi sunnah hukumnya. Kalau bisa insya Allah dapat hadiah. Barakallahu fik. Ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya, nama asli Abdul Muttalib bukan Abdul Muttalib tapi Syaibah. Bin Hashim. Nama asli Hashim bukan Hashim tapi adalah Amr. Bin Abdi Manaf. Nama asli Abdul Manaf juga bukan ini tapi nama aslinya adalah Al-Mughirah. Bin Qusay. Ya, nama aslinya Zaid bukan Qusay. Bin Kilab. Bin Murrah. Bin Ka'ab. Bin Lu'ay. Bin Ghalib. Bin Fihr. Bin Malik. Bin Nadar. Bin Kinanah. Bin Khuzaimah. Bin Mudrikah. Asli, nama asli Mudrikah adalah Amir bukan Mudrikah. Bin Ilyas. Bin Mudar. Bin Nizar. Bin Ma'ad. Bin Adnan. InsyaAllah mudah dihafal ya. Mudah insyaAllah. Banyak orang bisa menghafal ribuan lagu kok. Hah? Terus sebagian tenaga medis bisa menghafal ribuan merek obat. Itu luar biasa itu. Nah, insyaAllah ini lebih mudah ya. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian Syekh menerangkan kepada kita dari yang telah dibacakan oleh akhuna Ustaz Fahran tadi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha astafa Kinanah min waladi Isba'il. Allahu jalla wa ala telah memilih Kinanah dari anak keturunan Ismail. Artinya dari anak keturunan Nabi Ismail alaihi salam yang paling mulia adalah Kinanah. Wastafa Quraisyan min Kinanah. Dan Allah memilih Quraisy. Terangkan kepada kita bahwa kakek Nabi SAW yang kelima, kakek beliau yang kelima berarti siapa? Abdul Manaf. Kan beliau Muhammad, sahabat Nabi dari kabilah Bani Najjar, maka ketahuilah ada, dia ada hubungan nasab dengan Nabi kita SAW dari sisi ini. 6. Bani Najjar. Baik. Anaknya Hashim yang bernama Abdul Muttalib, yang itu merupakan kakek Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ayahanda beliau, sebenarnya itu bukanlah nama aslinya. Arti Abdul Muttalib adalah hamba sahaya si Muttalib. Ini namanya mudhaf mudhaf ilaih. Seperti kita katakan Abdullah, hamba Allah. Abdu fulan, hamba sahaya fulan. Adapun nama aslinya adalah Syaibatul Hamd. Kalau ada yang bertanya, kenapa dalam sejarah dia lebih dikenal dengan Abdul Muttalib, bukan dengan Syaibatul Hams. Sementara nama aslinya adalah Syaibatul Hams. Beliau pun menyebutkan ceritanya, bahwa suatu ketika, Muttalib, yeah, saudaranya, ya, suatu ketika, Al-Muttalib, yang merupakan saudara laki-laki Hashim, yang merupakan ayah kakeknya Nabi SAW, suatu ketika dia pergi ke Madinah. Nah, setelah meninggalnya ayah mereka. Setelah meninggalnya ayah mereka. Wa atabi bani akhi. Dan beliau, dia pun mengambil putra dari saudara kandungnya itu. Putra Hashim. Yaitu anaknya Abdul anaknya yang bernama Abdul Muttalib, yang nama aslinya adalah Syaibatul Hamd, untuk dibawa pulang ke Mekah agar dia tinggal bersama a'mamnya. Karena kalau tinggal, kalau a'mam itu paman dari pihak bapak. Jadi Hashim tadi menikah di Madinah. Kemudian lahir darinya seorang anak dari wanita tersebut, seorang anak yang bernama Syaibatul Hand. Tatkala Hashim meninggal dunia, maka saudara kandung Hashim yang ada di Mekah yang bernama Al-Muttalib datang ke Madinah, ingin mengambil anaknya Hashim yang merupakan keponakan dia. Ini salah satu hal yang menunjukkan kepada kita, kata para ulama, kuatnya persaudaraan dan penjagaan nasab di bangsa Arab, sekalipun mereka masih jahiliyah dahulu. Mereka sangat perhatian dengan nasab mereka. Mereka sangat fanatik, sangat memperhatikan, sangat ya peduli terhadap kerabat mereka, terhadap kerabat-kerabat, terkhusus mereka kerabat-kerabat yang nasabnya masih bersambung, pohon nasabnya masih bersambung. Maka Muttalib di Mekah ketika mendengar saudara kandungnya Hashim di Madinah telah meninggal dunia, maka dia pun berangkat ke Madinah ingin mengambil anaknya Hashim yang merupakan keponakan dia yang sudah menjadi ya yatim, yang namanya adalah Syaibatul Hamd. Maka dia pun membawa pulang Syaibatul Hamd ini ke Mekah. Begitu sampai di Mekah, penduduk Mekah melihat Syaibatul Hamd dibawa oleh Muttalib. Dalam beberapa kitab sirah disebutkan, karena kotornya Syaibatul Hamd terkena debu karena perjalanan yang panjang, maka mereka mengira bahwa Syaibatul Hamd yang dibawa oleh Muttalib ini adalah budak sahaya yang dia beli di Madinah. Ya, mungkin karena terlihat kotor, ya, karena perjalanan panjang ya, atau sebab mungkin karena tidak ada kemiripan dengan Muttalib. Maka mereka pun menyatakan, Abdul Muttalib, si Muttalib sudah punya budak sahaya. Ini budak sahayanya si Muttalib. Maka semenjak itu, dia lebih terkenal dengan lakab Abdul Muttalib. Padahal nama aslinya lah Syaibatul Al-Hamd. Nama aslinya Syaibatul Hamd. Masya Allah. Memang banyak dalam dunia ini ya, atau di masyarakat kita, orang-orang yang lakabnya lebih terkenal. Ya. Ada di daerah saya namanya Tiung. Lakop dia si Tiung. Ya. Bahkan banyak orang enggak tahu nama aslinya. Dia dikenal dengan Tiung ya. Kita Tiung tahu ya, bahasa Aceh adalah salah satu dari nama burung ya, si Tiung. Ya. Ini lakop ya, dan ini yang ma'ruf ya. Ini asal usul atau singkat cerita nama terkait Abdul Muttalib. Yang kesimpulannya bahwa Abdul Muttalib bukan nama asli. Nama aslinya adalah Syaibatul Hamd. Abdul Muttalib merupakan lakab gelar yang diberikan kepadanya oleh penduduk Mekah karena mereka mengira bahwa dia adalah budaknya Al-Muttalib yang merupakan paman kandungnya dia. Maka semenjak itu dia pun dikatakan Abdul Muttalib, padahal Muttalib pamannya dia. Atau kalau tepat dibahasakan, kalau dibahasakan secara nasab, keponakannya Muttalib sebenarnya. Tapi karena mereka mengira adalah budak sahayanya Abdul Muttalib, si Muttalib, maka mereka mengatakan Abdul Muttalib, mudhaf mudhaf ilaih. Abdul mudhaf al-Muttalib mudhaf ilaih. Baik, saya kira sampai di sini pelajaran sirah kita hari ini, dan mohon maaf untuk kajian sirah. Setiap minggu ini kita tidak buka sesi tanya jawab ya. Mohon maaf karena saya pada maghrib ada pelajaran yang saya harus persiapan sebelumnya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah ta'ala akan kita lanjutkan kembali pada minggu depan. Ya, tidak mengapa ya, seminggu sekali sedikit demi sedikit, yang penting bermanfaat. Ya, para ulama salaf menyatakan al-yawma syai'un waghadan mithluhu min khabil ilmi allati tultaqatu yuhassilul mar'u biha hikmatan fa inna as-saila min ijtima'in nuqati. Cara menuntut ilmu agama itu adalah hari ini sedikit, besoknya sedikit lagi, min khabil ilmi allati tultaqatu, dari lentera-lentera ilmu agama yang dikumpulkan. Yuhassilul mar'u biha hikmatan, dengan cara seperti itulah seorang penuntut ilmu agama akan mengumpulkan ilmu agama. Sesungguhnya banjir itu dari tetesan-tetesan air hujan.